Mitra bisnis, daya tampung penjara-penjara di seluruh Indonesia saat ini sudah melebihi dari kapasitasnya. Menurut Departemen Hukum dan HAM, jumlah narapidana sudah mencapai 400% dibanding daya tampung yang ada. Sementara untuk membangun penjara-penjara baru, pemerintah mengaku terkendala keterbatasan anggaran. Untuk mengatasinya, Menteri Hukum dan HAM mengusulkan agar terpidana kasus ringan dengan masa hukuman maksimal 1 tahun penjara dan sudah menjalani sedikitnya 1/3 masa hukumannya, bisa mendapat remisi atau pengampunan umum. Sedangkan untuk tersangka kasus perkara kecil, penahanannya bisa ditangguhkan dan tidak langsung dipenjara. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan politisi Hamdan Zulfa. Pak Hamdan, bagaimana komentar Anda? Filosofi tentang pemidanaan. Kalau dulu kan pemidanaan itu adalah penjaraan, maka namanya penjara. Penjaraan itu dia dikerangkeng, dimasukin dalam suatu dalam suatu tempat sehingga dia menjadi jera. Para terpidana itu menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Tapi kan kita sudah mengubah konsep pemidanaan itu menjadi pemasyarakatan. Artinya orang terpidana ini dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan, dididik, disadarkan, dimasyarakatkan sehingga pertama dia tidak mengulangi perbuatannya, kemudian yang kedua dia tidak keluar dari masyarakat, dia terasing dari masyarakat sehingga dia tersiksa selama hidupnya. Jadi ini dua konsep yang berbeda. Konsep pembinaan yang ideal seperti apa, Pak? Dengan konsep pembinaan kita di Indonesia, maka orang dalam lembaga masyarakat itu diperlakukan bukan penjeraan, tapi memang yang penting hasilnya lah mereka menyadari bahwa perbuatannya salah, tidak mengulangi, mereka menambah berakhlak baik di dalamnya. Itulah kira-kira konsepnya, sehingga turun dalam konsep remisi itu. Kalau sudah memenuhi syarat, bisa dapat pengampunan ya, Pak? Loh, kalau orang ini berkelakuan baik, berbuat baik di dalam yang kelihatan oleh pengawas lapas itu, dan yaitu Departemen Hukum dan HAM, tidak akan melakukan perbuatan apa-apa, menyadari betul kesalahannya. Kenapa dilama-lamain dalam lembaga masyarakat? Toh konsepnya adalah pemasyarakatan, bukan penjeraan. Saya kira ini konsep dasarnya. Demikian Hamdan Zulfa dan saya Rizal Andika.